This is 猫岛猫岛猫。Taksi di Thailand memiliki warna-warna cerah seperti permen. Bisa dimakan nggak tuh? Upin memiliki sehelai rambut di kepalanya, sedangkan Ipin tidak. Hal inilah yang membedakan di antara keduanya. Apin. Mau tahu?